terik mentari, menatap jalan lengang di depan yang tak hadang harapan. Kakinya mengayuh angin, naluri kebiasaan, terlalu bodoh untuk mengerti segala macam aturan yang dia tahu dan dirasakan. Hilang kencang hadiahan, tertidurlah dan bermimpi, mengayu beca ke Teluk Jakarta. Berhentilah sampai di sana, peluit berdesing di telinga. Tinggalkan, ia tersadar dan hidup.